Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Minha diantaranya mempelajari kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah lil imami ahli sunnati wal jamaah Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmatinya. Dan kitab ini, kitab Usul Sunnah, telah disyarah oleh salah seorang masyayikh, wa huwa al-imamu fi jarhi wa ta'dil. Beliau adalah imam di dalam al-jarh wa ta'dil. Imam di dalam jarh wa ta'dil disebut oleh para ulama alaihim rahmatullah. Masih dalam penjelasan ijtinabul bid'ah wal hadar minha, menjauhi bid'ah dan waspada darinya. الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى صدق الله سبحانه وتعالى من جبله وكل سوء ومكروه dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau mengatakan wahadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayadhan min ahli al-bid'i alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentahzir, telah memperingatkan dari para pelaku bid'ah. تلا قول الله تبارك وتعالى فتعالى فرمان الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Dia Allah yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Quranu yanzil bilhaq Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran walil haq, dan dengan kebenaran. Minhu ayatun muhkamatun. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang telah jelas. Hunna ummul kitab, dan itulah induk Al-Quran, induk Al-Kitab. Wa ukharru mutasyabihat, dan yang lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka zayg, penyimpangan. Fa yattabi'una ma tashabaha min, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Quran, mengikuti ayat-ayat yang masih samar dari Al-Quran. Ibtigha al-fitnah, tujuannya ibtigha al-fitnah, menimbulkan fitnah. Wabtigha ta'wilih, dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ini ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Pertemuan yang lalu saya tanya ayat ini ayat berapa, kemudian disebut ayat 70. Padahal di dalam ayat 70 dalam surat Ali Imran bukan ayat ini. Ini ayat yang ketujuh. Adapun titik di situ titik, bukan gandengan dari tujuh itu. Itu ayat tujuh, bukan ayat 70. Tidak ada masalah. Akhir insyaallah kita luruskan. Iya, jadi itu bukan ayat 70. Ini ayat 7. Iya. Ayat ini ayat yang pertama dalam surat Ali Imran, yang di ayat ini ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia dari para pelaku bid'ah. Lamma tala hadhihi al-ayata, ketika ayat ini dibaca, fa idza tayyib qala fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum, maka apabila ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu, maka apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang masih samar dari Al-Qur'an, fa ulaika alladziina sammallah, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka peringatkanlah mereka. Asy-Syaikhul 'Allamah Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahallahu taala, beliau menjelaskan, wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayg yataqassaduna al-fitanah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang di dalam hati mereka zayg, penyimpangan, yataqassaduna al-fitanah, yang mereka inginkan, yang mereka maukan adalah fitnah-fitnah. Mereka ingin menimbulkan fitnah bainal muslimin, di antara sesama kaum muslimin. Bahkan mereka hendak menyusupkan fitnah-fitnah baina ahli sunnati wal jamaah. Fa'amma alladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang masih samar darinya dari Al-Qur'an, ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah, menebarkan berbagai berita yang belum jelas di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan disampaikan kepada ahlus sunnah, padahal ini perkara yang belum jelas. Fala tajidu mubtadi'an illa wa huwa yattaba'ul mutasyabihati, maka kamu tidak akan menjumpai mubtadi'an ahlul bid'ah illa, kecuali wa huwa yattaba'ul mutasyabihat, kecuali dia mengikuti al mutasyabihat, mengikuti yang masih samar. Min kalamillahi ta'ala, dari ayat Allah, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, satu. Atau min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau min kalamil ulama'il islami, atau dari perkataan para ulama islam. Perkara yang masih samar, yang belum jelas, namun dijadikan sebagai ahlul bid'ah, diambil kemudian disampaikan kepada manusia. Liyudhillan nasa fi dhalika bimithli hadhihi syubhat, untuk menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat seperti ini. Iya. Allati la yatatabba'uha, yang dia ikuti halul beda, dia mengikuti perkara-perkara yang masih mutasyabihat, yang masih samar, yang belum jelas, dan dia tujuannya untuk menyesatkan manusia dengan berbagai perkara syubhat, maaf, berbagai perkara yang masih samar yang ada di dalam dirinya. Wahada amrun waqi'un fil qadim wal hadis, dan ini adalah perkara yang nyata terjadi fil qadim, zaman dulu, wal hadis, dan juga di zaman sekarang. Fala taru munharifan an manhaji ahli sunnati wal jamaah illa wa huwa yattaba'u hadhihi syubhat, maka engkau tidak melihat seorang yang munharifan, menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah, kecuali dia akan mengikuti asyubhat, perkara-perkara yang masih syubhat, belum jelas. Dia sudah yakini bahwa itu benar, dia sebarkan di tengah manusia. Terjadi di zaman dulu dan juga terjadi di zaman kita. Apakah dia sebar bil lisan, dengan ucapan, atau dia sebar melalui sosmed, melalui sosial media, melalui audio. Padahal perkara-perkara ini perkara yang belum jelas. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam pelajaran ahammiyati tauhid, beliau mengatakan man inhiraf an tariqati rasuli sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yuttaba wa la yuktada bihi walau kana aliman. Siapa saja yang menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu, maka sesungguhnya dia tidak boleh diikuti. Dia tidak boleh diikuti. Dua, dan tidak boleh dijadikan sebagai panutan. Walau kana aliman, walaupun dia seorang ulama. Walaupun dia seorang ulama. Ayuhal muslimuna ibadallah, asyubuhat, berbagai perkara yang belum jelas ketika disebarkan di tengah manusia, tujuannya satu, liyukzifa fi kulubin nasil fitana, untuk menimbulkan fitnah di dalam hati-hati manusia. Ma'al asafis syadid, ma'al asafis syadid. Iya, tujuannya menimbulkan fitnah. Fitnah di tengah umat manusia, ma'al azabis syadid. Sungguh sangat disayangkan. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala hayarzuqona wa iyyakum atamassuka bi kitabihi wa tajallubal bid'i wa syubuhati wa syahwat. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah memberikan rizki kepada kami dan kalian untuk berpegang teguh dengan kitabnya, berpegang teguh dengan al-adillah, dalil Al-Quran wa sunnah. Ketika kita membuka kitab-kitab para ulama alaihim rahmatullah, minha kitab milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala, beliau mengajak kita untuk berpegang kepada dalil. Ketika kita membuka kitab milik Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, beliau mengajak kita untuk berpegang kepada dalil. Wa tajannubal bid'ah, dan menjauhi bid'ah-bid'ah, syubhat, dan syubhat, syubhat-syubhat, dan syahwat, dan juga syahwat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Akhadaha min al-hadith, penggalan dalam ucapan ini, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Apabila kita kembali kepada matannya, kembali kepada matan kitab ini, maka kita akan dapati beliau menyebutkan wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Akhadaha min al-hadis, diambil, yaitu siapa yang mengambil di sini? Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, min al-hadis, dari hadis, iyyakum muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Fakullu bid'atin saghurat aw kaburat hiya dhalalatun la syakka. Maka setiap bid'ah kecil atau besar seluruhnya sesat. Iya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala ghayra hadha, barang siapa yang mengatakan selain perkataan ini, faqad khalafa an-nusul wadhih al-jaliyah, maka dia telah menyelisih nas yang jelas al-jaliyah. Dia telah menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah. Dia telah menyelisih hadis yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhthubu biha fi julli khutubihi aw kulliha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian khutbahnya atau di seluruh khutbahnya beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadits kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan kalamullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan setiap perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru di dalam agama ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah sesat. Ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian khutbahnya dan bahkan di dalam seluruh khutbahnya. Hadza fi sahih Muslim. Hadis ini bisa dijumpai dalam sahih Muslim. Min hadis Jabir radhiyallahu an, dari hadis Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Hadhihi khutbatun nabiy alaihi salatu wassalam. Inilah khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Allati kana idza khutiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah. Allati kana idza khutiba biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, istadda ghadabuhu. Beliau sangat keras marahnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sautuhu, dan suaranya itu lantang. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihmarra wajhuhu, dan merah wajahnya. Iya. Ka'annahu munziru jaisin, seakan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengeraskan suara di saat khutbah, iya, sesuai dengan kemampuan orang yang berkhutbah, sesuai dengan kemampuan orang yang berkhutbah. Walaupun kita mendengar suaranya itu tidak keras, namun kalau sudah keras dan itu sudah maksimal bagi dia, berarti itu sudah suara yang keras bagi dia. Bukankah suara manusia ini berbeda-beda? Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang lantang, ada yang nyaring. Mengeraskan suara di saat khutbah. Di sebagian khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan suaranya. Bahkan di dalam seluruh khutbahnya beliau mengeraskan suara. Jadi ketika khatib atau khutbah, mereka berkhutbah, salah satunya khutbatul Jum'ah, terus mimbar, kemudian suara mereka lantang, besar, itu bukan karena mereka membuat-buat, bukan karena mereka membikin-bikin suara mereka menjadi besar, namun mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, ka'annahu munziru jaisin, seakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan peringatan kepada pasukan. Yaqulu subbahakum aw mastakum, beliau bersabda, waspadalah kalian di pagi hari dan di sore hari. Pasukan mau berangkat untuk perang, tentunya harus waspada, harus siaga. Bukan pada waktu-waktu tertentu. Pagi hari waspada, siang hari waspada, sore hari juga waspada. Karena mereka pasukan perang. Iya. Ka'annahu munziru jaisin yaqulu subbahakum aw mastakum, seakan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan dengan mengucapkan, waspadalah kalian di pagi hari dan di sore kalian. Ya, mengeraskan suara di saat khutbah, yang pertama, ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beranggapan atau memiliki keinginan untuk menyelisihi perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga engkau tampil beda dari yang lain. Engkau berkhutbah beda dari yang lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam, li khuturatil bid'i wa shiddatiha wa khuturiha 'ala al ummah, beliau memperingatkan umat manusia dari bahaya bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita di saat ini hadir mengatakan, oh tidak apa-apa, itu banyak dilakukan oleh manusia. Ada Syekh Fulan, ada Syekh Alan yang membolehkan perbuatan itu. Kita menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kebanyakan manusia, mengambil pendapat Fulan, mengambil pendapat Alan, kemudian menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu berbahaya. Bid'ah itu merusak. Bid'ah itu berbahaya bagi umat. Bagi umat Islam. Tidak engkau halalkan satu bid'ah kecuali engkau akan tinggalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau merasa hal itu biasa, tidak masalah, perkara yang remeh, perkara yang enteng, namun akidah Islamiyah, akidah Islam yang ada pada diri kamu pun akan digerogoti dengan bidah yang kamu lakukan. Wahia dolalatun, bidah itu seluruhnya sesat. Di antara perbuatan bidah yang banyak dilakukan oleh umat manusia, yaitu bid'atul ihtifali bi lailatin nisfi min asy-sya'ban, bid'ah perayaan malam an-nisfu min asy-sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, malam ke-15. Iya. Ini dirayakan oleh sebagian besar dari umat manusia. Padahal ini perbuatan bid'ah. Dan tidak ada satupun dalil yang mendukung perayaan malam 15 di bulan Sya'ban. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang mendukung perayaan malam ke-15 di bulan Sya'ban. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan kamu untuk melakukan perayaan itu. Dan jika ada dalil yang mereka sebutkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalil-dalil itu adalah dalil-dalil yang lemah. Para ulama alaihim rahmatullah menyebutkan la yajuzu al-i'timadu biha, la yajuzu al-i'timadu 'alaiha, tidak boleh bersandar dengan hadis-hadis yang dhaif di dalam perkara-perkara agama. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, fi kitabih Lataiful Ma'arif, dalam kitab beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif dan yang lainnya, beliau menyebutkan tentang hadis-hadis lemah yang dijadikan sandaran di dalam ibadah-ibadah. Yang telah ditetapkan pada asalnya dan didukung oleh dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar. Adapun perayaan malam ke-15 di bulan Sya'ban, tidak ada dalil yang mendukungnya. Tanya kita jumpai, lo sudah mendekati malam 15 di bulan Sya'ban? Sebagian manusia ataupun sebagian kaum muslimin sudah menyiapkan berbagai macam sajian, masakan untuk mendukung perayaan malam ke-15 di bulan Sya'ban. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Ini perlu untuk kita ketahui agar tidak terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap oleh masyarakat merupakan bagian dari agama, padahal agama sendiri mengingkarinya. Agama sendiri melarangnya. Dan bahkan tidak ada dalil yang mendukung perbuatan itu. Iya. Tidak ada dalil yang mendukung perbuatan di dalam perayaan malam ke-15 di bulan Syaban. Sekarang sudah tanggal berapa Rajab? Hah? Berapa? Hari apa hari ini? Bulan April sudah? Tanggal 26 malam Selasa, iya. Tanggal 25 kemarin. 25 Rajab kemarin hari Ahad. Ini kan sudah masuk malam Selasa. Ini sudah masuk malam Selasa. Kemarin hari Senin, bukan hari Ahad. Kemarin hari Senin tanggal 25 Rajab. Malam ini sudah masuk malam Selasa, sudah masuk malam tanggal 26 Rajab. Perhitungan miladiah pergantiannya itu ketika waktu maghrib. Maaf, perhitungan hijriah maksud saya. Perhitungan hijriah, penanggalan hijriah itu maksudnya ketika maghrib. Azan maghrib sudah berkumandang, maka di saat itulah waktu berganti. Contoh hari ini hari Senin. Ketika azan maghrib tadi, maka waktu sudah berubah menjadi malam Selasa. Adapun perhitungan miladiah, miladiah itu Masehi. Perhitungan miladiah, waktu berganti itu jam 12. Sehingga kita dapati perayaan miladiah yang dilakukan oleh orang-orang kafir nanti jam 12 baru ada bunyi-bunyian, ada trompet, ada kembang api, ada kapal yang stum dan sebagainya. Iya. Kalau kita mau lihat perhitungan waktu yang ada sesuai dengan perhitungan waktu hijriah. Kalau kembali kepada perhitungan miladiah, perhitungan Masehi, malam ini belum disebut sebagai malam Selasa. Nanti jam 12 baru malam Selasa. Iya, pukul 00 itu. Nanti jam 24.00 baru disebut sebagai malam Selasa. Seluruh ibadah di dalam Islam ini penanggalannya penanggalan hijriah. Syaban, sekarang Rajab, Syaban, Ramadan tetapkan dengan penanggalan hijriah. Syawal hijriah. Iya. Bahkan haji pun penanggalannya penanggalan hijriah. Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Sehingga ketika ada yang bertanya, kapan puasa Ramadan? Tanggal 1 Ramadan, puasa Ramadan. Kapan Idul Fitri? 1 Syawal. Kecuali dia bertanya, kapan puasa Ramadan yang sesuai dengan penanggalan Masehi? Baru kita sebutkan. Iya, kita tunggu Ru'yatul Hilal. Tunggu penetapan pemerintah dengan melihat Hilal. Iya. Jika dia bertanya kapan Lebaran, kapan Idul Fitri, jawablah Idul Fitri sejak dulu sampai sekarang itu 1 Syawal. Kalau dia mengatakan bukan itu bagaimana? Sejak dulu sampai sekarang Idul Fitri itu 1 Syawal. Tidak ada 2 Syawal, tidak ada 3 Syawal, 1 Syawal. Namun sesungguhnya kita memahami apa yang dia maksudkan di sini. Yaitu penanggalan miladiah. Lalu dia bertanya, waktu yang sesuai dengan perhitungan miladiah kita sampaikan. Tunggu penetapan 1 Syawal yang dilakukan oleh pemerintah melalui sidang isbat, sidang penetapan di saat ru'yatul hilal. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah wahai umat Islam. Hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala di dalam kalimat selanjutnya beliau mengatakan, wa may yakulu bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'atun hadza mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyati as-sadirati amman la yantiku 'anil hawa. Adapun orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka dia dengan ucapan ini telah menyelisihi dan membenturkan pembagian bid'ah ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amman la yantiku 'anil hawa, dari orang yang tidak mengatakan dengan hawa nafsu. Ma'al asfi syadid, sangat disayangkan. Wa minhum mayuqassimul bid'ah, dan di antara mereka ada yang membagi bid'ah itu ila wajibatin, satu, wa mustahabatin, tayyib, wa mustahabatin, dua, wa makruhatin, tiga, wa muharramatin, empat, yakni al-ahkamal khamsah, yaitu hukum-hukum di dalam pembagian bid'ah yang lima. Di sini empat, satunya mana ini? Hah? Apa satunya? Di sini beliau menyebutkan empat. Yang pertama, wajibatun. Pertama, ila wajibatin. Dan yang kedua, wa mustahabatin. Dan yang ketiga, wa makruhatin. Dan yang keempat, wa muharramatin. Hanya empat yang disebut di sini. Di akhir kalimat ini beliau menyebutkan ya anil ahkamal khamsah, yaitu pembagian hukum-hukum bid'ah yang lima. Yang satunya tidak ada. Yang satunya disebutkan yaitu mandubatin. Dijelaskan oleh al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah bahwa yang kelima itu wa mandubatin. Wa mandubatin. Wa hadza ghalatun, dan pembagian-pembagian seperti ini, pembagian-pembagian bid'ah seperti ini menjadi lima bagian adalah pembagian yang keliru. Adalah pembagian yang keliru. Fa innal wujuba la yasbutu illa bidalil. Maka sesungguhnya kewajiban itu tidak ditetapkan kecuali dengan dalil. Fa idza sabata ma yusammihi bid'atan bidalilil mujibi fa hadhihi laysat bid'atan. Maka apabila ditetapkan apa yang disebut sebagai bid'ah dengan dalil yang wajib, fa hadhihi laysat bid'atan, maka itu bukan bid'ah. Kalau ada dalil berarti itu bukan bid'ah. Iya. Dia sebut ini bid'ah dan dia sebutkan dalilnya yang mendukung perbuatan bid'ah itu. Kalau dia sebutkan dalil tentang perbuatan bid'ah itu berarti ini bukan bid'ah. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada yang hendak saya sampaikan, namun bismillah tidak saya sampaikan pada pertemuan ini. Berkaitan dengan informasi-informasi yang menyebar terkini di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnah. Iya, bismillah kita akan menunggu hasil yang jelas dan penjelasan yang wadih, penjelasan yang gamblang. Dengan izin Allah baru akan kami sampaikan. Iya, adapun yang tersebar di SMS-SMS biarkan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.